sikapmu terhadap diriku yang membuat aku makin sayang, sayang kepadamu. Habis satu tambah satu bahagia engkau berikan, dan di setiap waktu kau sirami aku dengan kasih sayang.